Novin Asia. Iha. Hancur cintaku. kasih ya. Ku sangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Terima kasih.